di 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-77, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Ya, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, teruskah kita sudah di mana itu luar biasa sebagai apa namanya wakil Allah di muka bumi ini, maka tentunya ada sesuatu hal yang harus rela kita korbankan. Dan semoga juga kita ya masuk di antara sekian manusia yang ada atau makhluk yang ada yang mengorbankan diri kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata kunci utamanya di situ, pendengar ya. Kalau kita lihat di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-207, di sana diterangkan ada yang mengorbankan diri mencari ridho Allah. Semoga kita tergolong sebagai hambanya yang senantiasa dengan semaksimal ya yang kita bisa melakukan yang terbaik untuk mendapatkan atau juga mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Baik pendengar RDS dimanapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini bersama dengan saya di meja siar ada Salman ditemani rekan Eko Prasetyo di meja operator sekaligus juga di meja berita. Kita akan bersama dengan Anda tentunya hingga nanti usai mendekati jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamu alaikum wa tafina rasulillah tiktamu marzatillah وتحب بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم. Pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan masuk untuk sesi yang pertama. Karena juga sudah bersiap sedia rekan saya di meja berita ada rekan Eko Prasetyo. Kita akan sapa dulu di kesempatan kali ini. Assalamualaikum rekan Eko Prasetyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh rekan iya. Salman. Sehat rekan Salman. Alhamdulillah, Solo tidak seramai Sukoharjo untuk hari ini. Gimana? Kenapa? Kalau Sukoharjo itu dari kemarin begitu ya. Iya. Itu luar biasa, banyak motor bising yang kemudian lewat keluar-keluar sana kemari. Ada apakah gerangan? Iya, ketika kemudian saya melihat keluar ke jalan begitu ya. Ternyata ada gambar ketela jagung, ada gambar kelapa dan ya sejadi palawija begitu ya. Dimunculkan di sana. Kemudian saya tanya karena di tempat saya enggak ada pemilihan itu ya, kecuali tetangga sebelah gitu ada ya. Tanya ternyata ada pemilihan kepala desa ya. Serentak di Sukoharjo sampai-sampai yang namanya testing itu harus ditunda sampai besok pagi. Itu dia ya. Begitu. Sesuatu hal yang luar biasa ya. Gimana terganggu dengan aktivitas ya, kebisingannya? Artinya kalau dengan kebisingan yang kuar-kuar sampai dengan larut malam ya, ini kan sesuatu hal yang tidak pas ya. Iya, sangat tidak pas ya. Wong siang-siang saja juga orang tua banyak yang terganggu gitu ya. Banyak yang tidak simpatik padahal kan mereka juga ingin memberikan kesan. Sebenarnya kan begitu ya. Iya. Pesannya kan gitu, cuma ternyata caranya barangkali kurang pas begitu. Sehingga perlu ada koreksi ya. Dan juga tidak ini ya, tidak menimbulkan simpati, bahkan malah ketakutan juga di sebagian masyarakat. Karena kalau kemudian di antara masa satu dan masa yang lainnya ketemu begitu, bisa jadi bentrok gitu. Bisa jadi semacam itu kan, rawan sekali. Padahal kalau saya kemarin coba melihat ke beberapa tempat itu ya, termasuk kantor kepala desa begitu, ternyata juga petugas kepolisiannya yang berjaga cuma sedikit. Ini jadi saya ngasih berita rekan Eko harusnya. Silakan rekan Eko. Jadi mungkin malah kebalik ya. Harus siaran itu harus bisa memberikan suatu hal yang cerdas ya untuk mengekspresikan diri seperti itu. Iya, makanya. Silakan rekan Eko. Sebentar, saya ingin menyapa dulu rekan saya yang baru datang. Siapa? Rekan Saiful Arif. Selamat datang dan gimana? Mau milih jagung atau ketela? Jagung atau ketela? Jagung atau ketela? Ya, baik rekan Salman, terima kasih. Dan juga pendengar EDS, kami akan sampaikan beberapa update headline dari beberapa situs di situs Islam, situs berita nasional, dan beberapa berita nasional. Kita awali dari berita nasional dulu, dari hidayatullah.com. Kali ini judulnya pers Islam jangan hanya sekedar ayatisasi, rekan Salman. Nah, di sini pers Islam jangan hanya dimaknai sebagai penebar ayat-ayat suci Al-Quran semata atau ayatisasi, Karena meskipun menggunakan cara seperti itu, masih banyak atau masih ada orang yang tidak tersentuh. Yeah. Nah, maka seharusnya kita tempelkan dengan cara-cara yang lebih cerdas nilai-nilai Islam tersebut pada media yang kita miliki. Hal ini dikatakan Fajar Iqbal, anggota Peace and Journalism Network, selaku pemateri dalam acara workshop kepenulisan jurnalistik dalam media Islam dengan tema The Power of Islamic Journalism. Di mana ini? Ini ada di UMY. Oh, di Jogja ya? Di Jogja, ya, di Yogyakarta. Iya. Oke. Okay. Dan kita beralih ke informasi dalam negeri, masih dari dalam negeri. Kali ini Ketua Mahkamah Konstitusi yang sedang galak ya. Mengatakan bahwasanya legislatif bobrok, eksekutif rusak, dan yudikatif gila. Wah. Enggak ada pilihan berarti ya. Iya. Ketua MK menyinggung pentingnya peran media dalam mendorong terciptanya kehidupan yang sehat di Indonesia. Nah, sebab menurutnya sampai saat ini seluruh unsur negara telah bobrok karena berbagai skandal, misalnya seperti kasus korupsi. Saya ulangi, lembaga kata Mahfud MD, kementerian rusak, legislatif bobrok, eksekutif rusak, apalagi yudikatif lebih gila lagi. Dan karena lebih gila lagi karena ada jual beli perkara. Berkaitan dengan Mahkamah Agung yang kemarin sempat ini ya. Iya. Kita boleh menyapa satu kali rekan kita. Waduh. Yang Mas rekan Salam, rekan Nasir, iya, yang baru datang. Jadinya Salam RDS nantinya. Iya, dan kita langsung saja beralih ke informasi selanjutnya dari detik.com. Komisi 1 yang berkunjung ke Palestina berharap pengangkatan Palestina sebagai non-member observer state di PBB bisa dilanjutkan dengan proses rekonsiliasi nasional. Dewan Nasional atau Palestinian National Council atau PNC diharapkan dapat menjembatani proses tersebut. Nah, Komisi 1 DPR mendesak Dewan Nasional Palestina tersebut untuk mempersatukan Hamas dan Fatah. Itu update atau headline dari detik.com. Kita berlanjut ke berita dari luar negeri. Kali ini kita kembali ke hidayatullah.com. Pihak berwenang Malaysia membebaskan lebih dari 100 wanita asing yang diyakini dikontrol oleh warga setempat untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga ilegal di negara tersebut. Nah, satu lagi informasi dari eramuslim.com. Kali ini berita dari nasional. Kita kembali ke berita nasional. Pers rilis dari Setara Institute, dari ini pers rilis dari Pushami, mengatakan Setara Institute mengaku menerima dana dari Zionis. Dari banyaknya pers rilis, sekitar ada 6 yang dikeluarkan oleh Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia atau Pushami yang dikatakan Direktur Pencegahan Penistaan Agama dan Antidiskriminasi KL Pambudi SH. Pers rilisnya dikeluarkan kemarin ya, rekan Salman. Mungkin demikian rekan Salman. Beberapa update headline dari beberapa situs yang telah kami sampaikan. Dan selanjutnya kita akan update kembali dalam kilas informasi dimulai jam 8 nanti insya Allah. Kita kembali ke rekan Salman. Terima kasih rekan Eko Prasetyo, selamat bertugas dan kita nantikan di jam-jam mendatang untuk kilas informasinya. Assalamualaikum rekan Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وخلونا نحفظ ونغني السلام عليكم السلام عليكم. Mendengar Radio Dawasera dimanapun Anda berada, itu tadi rekan Niko Prasetyo di meja berita RDS FM Solo sudah menyampaikan ya. beberapa hal, terutama juga berkaitan dengan informasi-informasi terkini ya, dari beberapa media online yang ada tentunya. Sebelum kita jelang menuju ke sesi yang kedua, pendengar, ada satu hal yang kembali kita ingin menyemangati untuk pagi kali ini ya. Kalau tersemangati dengan berbagai macam hal, aktivitas kita juga insya Allah bisa luar biasa ya. Ya, semoga demikian pendengar, untuk memberikan satu nuansa yang berbeda di ruang dengar Anda kesempatan pagi kali ini. Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM, one voice to one. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum. Wasafina Rasulillah, tiktabu marzatillah, wajhibu ba'akum lillah. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum. Media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama dengan kami, tidak lupa kami sampaikan assalamualaikum. Semoga hari ini ada sesuatu hal yang berbeda ya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang lebih meningkat, sesuatu yang lebih berkualitas, sesuatu yang lebih begitu ya. Dari kemarin tentunya, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah amin. Ya, di kesempatan kali ini pendengar, kita akan coba hadirkan ya di sesi yang berikutnya atau sesi yang kedua berkaitan dengan menyoal gejolak di tanah Papua. Mendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, berbagai peristiwa berdarah terus saja terjadi di bumi cendrawasih Papua. Tindak kekerasan baik itu kasus penembakan hingga teror masih terus saja berlangsung di tanah tersebut. Dari catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras mencatat sejak Januari hingga Oktober 2012 terhitung ada sekitar 81 tindakan kekerasan yang mengakibatkan setidaknya 30-an, ada yang bilang 31, 32, ada juga mendengar ya, meninggal dan 107 orang lainnya mengalami luka-luka. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan saat pembubaran demonstrasi pada tanggal 23 Oktober 2012 di Manokwari dengan penembakan kepada 4 orang peserta massa aksi juga terjadi. Dan kejadian baru-baru ini yang mengenaskan ya baru saja terjadi di markas Polsek Pirime, Kabupaten Lanijaya, Papua pada tanggal 27 November kemarin ya. Mapolsek itu diserang oleh sekitar 50 orang yang membawa berbagai senjata, mulai dari parang, panah, hingga senjata api. Dan gerombolan ini menembaki markas polisi secara membabi buta. 3 polisi termasuk Kapolsek Pirime, Ibda Rolfi Takubesi, ini tewas dalam serangan tersebut. Dan jasad ketiga polisi ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan. Sebelumnya pendengar, dari awal tahun ini sampai dengan akhir tahun terjadi berbagai macam peristiwa. Kalau barangkali boleh kami sampaikan ke ruang dengar Anda, mulai dari bulan Januari terjadi 2 kasus penembakan ya, korban tewas dari 1 polisi dan 1 dari warga sipil. Kemudian pada bulan Februari 2012 4 kali kasus penembakan yang dilakukan orang tidak dikenal atau OTK. Akibat peristiwa ini kembali 1 orang petugas tewas, 2 warga, serta 6 orang mengalami luka-luka. Kemudian di bulan Maret 2012 ya terjadi 1 kali kasus Petrus atau penembakan misterius yang menelan korban jiwa 1 personil TNI. Di bulan April 1 kasus penembakan dengan korban seorang jurnalis mendengar. Kemudian di bulan Mei 2012 terdapat insiden penembakan yang mengakibatkan 2 warga Indonesia dan 1 warga asing ya. Ini terluka ya. Jadi 2 warga Indonesia meninggal, 1 warga negara asing terluka. Kemudian juga di bulan Juni 2012 ya, di bulan ini aksi penembakan mulai terlihat meningkat, yakni 6 kali kasus penembakan, akibatnya 2 warga tewas, 1 personil TNI dan 1 personil polisi serta 3 warga mengalami luka-luka. Dan tentu saja juga masih ada beberapa hal yang lainnya, termasuk di bulan kemarin ya, November 2012, pendengar, di Mapolsek Pirine gitu ya. Ini Ifda Rolfi Takubesi dan juga dua orang aparat lainnya ditemukan dalam keadaan tewas mengenaskan, pendengar. Ya, pendengar, mengapa peristiwa berdarah di Papua tidak kunjung reda? Akankah hal ini sebagai sebuah bentuk kesengajaan untuk mencari perhatian dunia? Dikala dihembuskannya ya angin untuk apa ini? Untuk apa, terpisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Dan kemudian satu hal juga yang barangkali menggelitik untuk kita tanyakan, mengapa penanganan terhadap para peneror yang dilakukan selama ini ya oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab yang ada di Papua ini, sepertinya mereka dilabeli sebagai separatis ya, bukan teroris. Sementara kalau stigma yang diteroriskan ini lebih kepada kalau mereka pelakunya adalah umat Islam begitu ya, lantas dilabeli dengan kata-kata teroris, sementara kalau di Papua separatis begitu ya. Ya, akankah ini sebagai sebuah bentuk kesengajaan ataukah ketidakberanian dari pemerintah maupun aparat setempat dalam menangani kasus gejolak di Papua tersebut, pendengar ya. Jadi dilema juga, kalau misalkan ditangani nanti banyak LSM-LSM yang bernuansa asing kemudian berkuar-kuar begitu ya, ini pelanggaran HAM berat begitu ya, berarti perlu ada referendum ya. Nanti apakah Papua akan terpisah dari NKRI atau seperti apa? Nah, barangkali juga ini salah satu hal dilema bagi pemerintah, pendengar ya. Di sisi yang lainnya, kasus semacam ini senantiasa terjadi dan belum ada penanganan yang pas begitu ya untuk menyelesaikan kasus yang ada. Karena dari awal Januari hingga menjelang akhir tahun ini ternyata masih saja terjadi aksi atau juga peristiwa berdarah yang mengorbankan ya banyak orang yang ada di sana, pendengar. Oke, nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, insya Allah, pendengar, yang pertama ya. Dan beliau sudah sanggup, ada pengamat politik dan juga sosiolog ya, dari Universitas Gadjah Mada, UGM, beliau Ari Sujito, SSMSI ya. Saya biasanya bilang sama beliau itu Bang Ari gitu ya. Kemudian yang berikutnya nanti insya Allah ada beliau, M. Yusuf Sembiring Asa, selaku Direktur Direktorat Kontraterorisme dan Kontraseparatisme Pushami ya. Jadi dari Pusat Hak Asasi Manusia Islam Indonesia, pendengar, nanti insya Allah akan coba kita hubungi juga di jam-jam mendatang. Semoga nanti bisa tersambungkan keduanya dan kita bisa berbincang jauh tentunya berkaitan dengan satu hal yang kita perbincangkan di pagi kali ini, menyoal gejolak di tanah Papua. تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم. Untuk Anda pendengar yang akan bergabung bersama dengan kami, tentunya kami tunggu kami nanti di 765-1818 ya, atau juga di SMS kami 081-226-1707-77, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Silakan Anda bisa memanfaatkan beberapa layanan media komunikasi yang ada, dan semoga nanti ada sesuatu hal yang bisa kita dapatkan, paradigma berpikir baru ya, dari kejadian yang ada di tanah Papua. Seperti apa sebenarnya kita akan mendudukan hal itu ya. Oke, kita akan ke penelpon yang pertama. Dari siapa di mana kita akan segera sapa saja penelpon yang pertama. Seperti biasanya dari Waringin Rejo ada Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, kabar baik Pak Agus, baik kali ini? Alhamdulillah baik. Ya. Ya Pak Agus, kali ini kita bicara soal Papua ini ya, gejolak Papua yang sepertinya tidak kunjung usai sampai dengan saat ini. Dari awal Januari hingga menjelang akhir tahun ini ternyata terjadi peristiwa berdarah ya. Kalau menurut Anda sendiri seperti apa ini Pak? Penanganan yang dilakukan selama ini apakah memang belum pas formulasinya atau seperti apa ini? Kok sehingga terus terulang, mudah sekali begitu Pak? Seperti apa ini Pak Agus? Bagi saya mungkin satu ya Mas, ini hukum yang kurang kuat Mas. Dalam hal ini penegakan hukum, orang-orang yang kena razia apakah itu UPM atau apa ini, hukumannya itu mungkin kurang kuat sehingga ya mereka ya masih seperti itu gitu, masih berani gitu ya. Kalau UPM itu hukumannya tidak seperti teroris ya, mereka ya dianggap aja nggak berat gitu, hukumannya hanya berapa tahun dan sebagainya kan, nggak seperti maaf ya kalau mungkin teroris, padahal ini juga teroris mas sebetulnya ini, karena ini akan mengganggu fasilitas stabilitas ya, stabilitas negara, karena dia keluar dari NKRI, padahal ini mau mendirikan negara di atas negara gitu. Iya betul. Ini sangat sangat kontra besar dengan teroris juga. Iya. Oke. Ya ini hukumannya nggak seperti seimbang seperti itu gitu. Iya, penegakan hukum yang masih kurang ya. Yang kedua? Bagaimana? Iya, penegakan hukum berarti ya. Iya, ya, yang itu. Kedua? Kedua adalah kekuatan persatuan, mungkin persatuan atau mungkin open house-nya atau mungkin aparat-aparat di sana. Ini kurang mengakar gitu. Ya, aparat-aparat di sana ini ya mungkin kurang mengakar ke kelompok-kelompok atau suku-suku di sana. Karena suku-suku di sana kan banyak mas ya. Ada suku Asmat, Gani, atau suku-suku yang lain ya. Di Papua kan banyak suku-sukunya gitu. Saya kira dengan bahasa mungkin yang berbeda, dengan karakter yang berbeda-beda gitu. Yeah. Nah ini mungkin kekuatan ini kan kurang kuat gitu. Karena kurang, mungkin ya. Medannya yang terlalu jauh dan sebagainya. Okay. Ini sehingga ini untuk ke sana atau untuk bertemu bertatap muka atau mengadakan mungkin katakan bertatap muka ya di open house atau apa itu audiensi dari beberapa elemen yang ada di sana suku itu ini kurang maksimal gitu mas karena medianya sendiri. Kemudian yang ketiga ada, ini mas SDM juga SDM mungkin dari segi pendidikan ya mungkin masih kurang ya sehingga emosi yang dikembangkan daripada otak yang diinginkan. Keempatnya adalah ya ini mas apa namanya pembangunan yang kurang maksimal ya seperti yang tadi ya pembangunan yang kurang maksimal. Sehingga ya kita menuju ke daerah-daerah itu kan sangat sulit sekali gitu. Terus di samping itu juga ya mungkin dengan adanya katakanlah mungkin pabrik berpot atau apa dan sebagainya yang sangat makmur dan sebagainya pada masyarakat yang tidak. Kelimanya ya bagi saya ya waspadai ini. Elemen-elemen asing gitu. Ini contoh kemarin juga ada juga di televisi itu dilihat juga ada yang ditangkap itu orang asing yang ditangkap itu ini meneriakan nyel-nyel Papua Merdeka gitu. Okay, yang baik itu ya. Seperti itu gitu. Iya. Ya bagi saya adalah ya dari dari faktor-faktor itu formula yang apa yang harus diingin dan jangan sampai Papua ini merdeka. Kalau sampai Papua merdeka, ini bahaya untuk Indonesia gitu. Baik, karena apa namanya? Ini mungkin bisa untuk nanti mungkin maaf ya. Apakah untuk Amerikanya sendiri atau apanya untuk ini apa namanya? Pertahanan militernya atau bagaimana gitu. Okay. Bagi saya ini bahaya. Bahayanya di situ ya. Iya, gitu, baik. Mas, terima kasih Pak Agus. Dia akan apa namanya? Nasionalnya dipakan di samping itu. Kekuatan militer yang ada di sana gitu. Okay, karena baik. Mungkin kalau Amerika kan biasa kan mas punya tempat-tempat militer. Umat Islam sendiri seperti OKI atau apa nggak punya kekuatan tempat-tempat militer gitu di tempat-tempat yang lain gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus yang ada di Waringin Rejo sudah bergabung di kesempatan kali ini ya. Ada 5 hal tadi yang coba disoroti Pak Agus ya. Berkaitan juga salah satunya masalah kurang kedekatannya aparat dengan pihak masyarakat, karena juga tadi berkaitan dengan kondisi geografis yang ada di sana ya. Ini beda dengan di sini ya. Mudah pakai mobil, mudah pakai motor transportasinya. Kalau di sana barangkali juga dengan kondisi tanah yang bergunung-gunung begitu ya, berlembah-lembah, berbukit-bukit, ini barangkali juga agak kesulitan kalau mencapai ke sana ya. Kemudian tadi juga berkaitan dengan, nah ini dia, satu hal yang menarik tadi yang disampaikan Pak Agus adalah adanya orang-orang asing yang ada di sana, atau kelembagaan atau apapun itu bentuknya, yang kemudian dalam tanda kutip barangkali juga memberikan provokasi ya kepada masyarakat sekitar, ini barangkali juga perlu diwaspadai. Baik pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, kita masih menantikan untuk Anda tentunya di 765-1818 di kesempatan kali ini. Untuk bergabung bersama dengan kami, silakan Anda punya opini, Anda punya pendapat berkaitan dengan hal yang tengah kita sajikan dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan kali ini. Kita akan menuju ke penelpon yang selanjutnya. Di 765-1818 sudah mulai berdering. Kita akan segera sapa kembali pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Rabejo. Rabejo. Kok Rabejo toh, Pak? Saya alhamdulillah. Kelanen iku lho. Emang saya, Pak. Nggih. Moga Pak Heru di Klaten iki, nggih. Nggih. Silakan. Niki penguasane, penguasa asik. Iya. Amanane sing aman ke asik. Jadi rakyat sing jadi korban kok, Mas. Gitu ya. Nah, sekarang sumber daya alam begitu banyak diambil ke luar negeri. Bukan untuk kemakmuran rakyat. Itu ya. Sekarang nggak bisa, Mas, pemerintah kita mau bersikap tegas. Ya, kenapa ya? Kalau tegas, Amerika itu gampang, Mas. Masukin dana, masukin LSM, minta referendum, bapak belum gitu ya. Referendum ya. Dana masukkan. Kayak timur-timur dulu berarti ya, bisa jadi ya. Terus kalau nggak tegas, ya istilah rakyatnya protes. Awang punya sumber daya alam kok, rakyatnya pada susah. Sekian ribu triliun dari Freeport, pemerintah cuma dapat berapa persen? Iya, iya. Ya karena penguasanya adalah harta. Ya sebenarnya kalau saya pribadi sih lepas nggak apa-apa. Lepas nggak apa-apa ya? Ya nggak ada untungnya kok, Mas. Oh gitu ya. Kalkulasinya gimana? Nggak ada untung? Untungnya seperti timur-timur kan akhirnya ngemis sama kita. Kita supaya diberi bantuan dana, diberi investor, diberi apa. Ya. Saya utangkan Australia yang minta dulu referendum Timur-Timur apa ngasih bantuan. Justru ngemis-ngemis sama SBY kan. Hanya saja dari kekayaan alam ini kan luar biasa kalau di Papua ya. Tadi Anda kekayaan sebutkan. Tapi kan gak ada buat artinya buat rakyat Indonesia. Gitu ya, gak ada artinya sama ada sekali artinya. Ya. Sama saja berarti karena ya. Karena pemimpinannya colit. Gitu aja sih. Baik. Justru ini saya khawatir juga proyek keluar negeri lah. Itu ya. Pemerintahnya juga gak bisa tegas. Rakyat jadi korban. Tentara-tentara kita, polisi kita yang mungkin karena tugas, ya akhirnya anak-anak yatim jadi janda. Kasihan juga lah. Iya. Ya mudah-mudahan lah. Ada sedikit harapan. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru yang ada di Klaten ya. Jadi kalau beliau punya pandangan lain berkaitan dengan lepas dan tidaknya nggak masalah ya. Kalau lepas pun juga tidak masalah karena juga selama ini rakyat tidak diuntungkan begitu katanya ya. Nah ini dia pendengar ya. Baik pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, ternyata juga peran atau juga cengkeraman dari asing begitu luar biasa berkaitan dengan Papua ini ya. Jadi tadi dikatakan juga oleh Pak Heru kalau misalkan nanti Indonesia bersikap tegas kepada mereka yang ada di Papua, ya dalam hal ini barangkali juga OPM ya dan konco-konconya. Ini kemudian nanti dengan mudahnya dari negara-negara luar ya yang bersuara HAM, hak asasi manusia, nanti kemudian menganggap bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat yang harus di apa namanya internasionalkan ya, pengadilan internasional yang kemudian juga nanti bisa dijatuhkan berupa apa misalkan tadi kepada masyarakatnya ininya harusnya referendum gitu ya. Ya referendum nanti kemudian seperti Timur-Timur yang dulu juga ya, akhirnya lepas ya, pergi entah kemana, gak tahu juga ya nasibnya. Itu dia pendengar ya, ini salah satu hal yang barangkali juga perlu untuk kita waspadai ya, perlu diwaspadai berkaitan dengan hal itu. Peran atau juga dari tangan kaki, tangan asing begitu ya. Baik, pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, kita ke satu penelpon dulu ya. Satu penelpon dulu, setelah itu kita akan ke narasumber, karena narasumber kita jam 7.45, beliau ada Ari Sujito, pengamat politik dan juga hukum ya, pengamat politik dan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ya. Tadi sudah sempat kita kondisikan juga, insya Allah siap. Kita menuju ke penelpon lagi di 7651818, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hadi yang ada di Solo, kabar baik Pak Hadi ya. Alhamdulillah Pak Hadi. Ya, moga Pak Hadi. Ya, Irian Jaya ya Mas ya. Irian Jaya Pak ini Papua ya. Ya, ini berita dari sejak dulu kala itu. Iya. Ya, tentang sejak ya, dulu kala. Dengan segala macam permasalahannya. Ini sampai hari ini oleh pemerintah Indonesia belum tertangani. Iya, betul. Kalau saya karena belum pernah ke sana dan hanya mendengar terkadang membaca berita. Iya. Berita-beritanya itu di Irian Jaya itu banyak sekali pesawat-pesawat kecil itu terbang berkeliaran gitu Mas. Pesawat-pesawat kecil ya? Dari ya, mana itu asalnya ya? Ya artinya ya itu ya pesawat-pesawat apa itu lokal dari situ. Oh, dan ternyata pesawatnya ini adalah miliknya para misionaris ternyata. Jadi di balik di situ ada pabrik yang di Mas ya Mas ya. Iya. Jadi ada beberapa di sana. Mm. Dan itu para orang-orang asing itu banyak yang ada di sana. Mm. Ternyata di dalam berita yang saya baca itu mereka para misionaris asing yang sedang menggarap Irian Jaya. Gitu ya. Mm. Ya, kesimpulan dari berita itu kalau memang berita itu benar. Iya. Yang pertama, Irian Jaya itu punya potensi apa? Punya potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Mm. Kemudian mereka juga menggarap sumber daya manusianya, SDM-nya untuk apa? Ya misionaris itu mereka. Nah, di balik itu memang ada mereka semuanya, orang-orang seperti kasusnya Timur-Timur tadi ini. Kemudian sebuah pemikiran saja gitu kan, kalau solusi kita juga belum solusi yang ada di sana gitu. Pemikirannya adalah Irian Jaya itu bukan masalah lepas dan tidaknya kita orang Indonesia. Kalau orang Islam itu nggak usah terlalu banyak memikirkan itu Indonesia atau siapa gitu. Yang penting itu di sana ada dakwah atau tidak kan begitu. Nah, permasalahannya kalau Irian Jaya ini area itu lepas gitu. Yang mencengkeram itu mereka. Iya, itu ya. Seperti kemarin kita mendengar di Timur-Timur ternyata sudah mau didirikan pangkalan perang oleh mereka. Betul, karena iya. Pemimpinnya adalah pemimpin mereka kan. Yang membayangkan kan di sini. Iya, ancamannya ke mereka. Orang-orang misionaris akan lebih mencengkeram, kemudian akan mengincar Indonesia yang penduduknya itu adalah terbesar Islam sedunia ini, dan sumber daya alamnya luar biasa yang akan dimakan oleh mereka. Ini yang perlu diwaspadai Mas. Sampai saya mendengar dari Dewan Dakwah Hidayatullah ini sudah menyebar para dai-dai sampai ada di sana gitu. Jadi bukan masalah Irian Jayanya tapi masalah area itu kalau digunakan oleh musuh, kedekatan dengan kita juga ya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi ya. Bukan masalah lepas dan tidaknya kan, tetapi juga area ya. Area di Papua ini nanti kalau misalkan lepas dari negeri Indonesia, otomatis akan digunakan oleh mereka ya. Mereka para asing yang punya kepentingan, bisa jadi juga akhirnya melebar ke yang lainnya ya, di provinsi-provinsi lain di negeri ini. Baik, kita akan menuju ke narasumber dulu. Beliau ada pengamat politik dan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ada Ari Sujito, Sarjana Sosial MSI ya. Nanti insya Allah sesaat lagi akan coba kita hubungi untuk berbincang-bincang bersama dengan beliaunya berkaitan dengan tema kita di pagi kali ini, menyoal gejolak di tanah Papua. سهل خفيف الدرب بتضوي كلها كلمة حلوة بغنوة والسلام عليكم والسلام Pendengar Radio Dawa Syariah dimanapun Anda berada yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih untuk Anda yang telah bergabung melalui SMS kami di 081-226-170777 ya, di pagi kali ini. Dan nanti insya Allah akan coba kita bacakan ya SMS dari Anda yang sudah pada hadir ya di kesempatan kali ini. Baik, syukur alhamdulillah kita sudah tersambungkan dengan narasumber kita. Beliau ada pengamat politik ya, dan juga sosiolog dari Universitas Gadjah Mada. Ada Bang Ari Sujito. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Kabar baik ya pagi kali ini? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Iya, baik Bang Ari, di Solo dan sekitarnya kesempatan pagi kali ini kita tengah mengangkat satu tema klasik sebenarnya ya, berkaitan dengan gejolak di tanah Papua yang sampai dengan saat ini tidak kunjung usai begitu. Kalau Bang Ari melihat ya kondisi gejolak di Papua, ya peristiwa teror maupun juga penembakan ya awal tahun hingga jelang akhir tahun ini terus saja terjadi. Menurut Anda ini kenapa? Apakah ini sebagai sebuah upaya eksistensi dari OPM yang ingin mendapatkan perhatian dari pemerintah setelah sekian waktu barangkali juga dalam tanda kutip tidak mendapatkan perhatian yang sepenuhnya dari pemerintah? Kalau menurut Anda sendiri seperti apa ini, Bang Ari? Ya, menurut saya ini bagian dari kurang berhasilnya upaya untuk menyelesaikan persoalan Papua. Lepas dari itu siapa pelakunya. Iya. Menurut saya yang paling penting pendekatan penyelesaian konflik Papua harus komprehensif, tidak semata-mata seperti pendekatan pemadam kebakaran. Oh gitu ya. Kemudian direpresi selesai gitu. Yang lebih penting sebetulnya antara pendekatan kebijakan pembangunan, terus kebijakan good governance untuk memastikan tetap pemerintahan sehat, pendekatan hukum, dan juga dialog tokoh-tokoh masyarakat untuk membangun solusi bersama. Nah, keempat cara ini harus menjadi bagian dari yang terintegrasi, supaya upaya-upaya untuk menyelesaikan itu betul-betul mencari akarnya, tidak hanya melihat dampak-dampak yang sifatnya dari luar gitu. Kalau menurut Anda sendiri, kenapa pemerintah selama ini tidak mengkomprehensifkan ya solusi yang tadi Anda sampaikan? Apakah karena juga ada semacam kegamangan barangkali ketika melakukan satu bentuk solusi nanti dikira apa dan sebagainya, atau seperti apa ini Bang Ari? Ya karena grand design penanganan soal Papua itu berlangsung secara fragmented satu sama lain. Oleh karena itu implementasi dari kebijakan penanganan Papua menjadi kadang-kadang tidak efektif. Nah ini yang saya ingin katakan, antara otonomi khusus dengan kebijakan penegakan hukum, dialog, dan kemudian pendekatan keamanan itu harus satu sama lain berkait. Jangan terlalu dominan keamanan, jangan tidak ada, atau jangan terlalu apa pendekatan kebijakan pembangunan tapi pendekatan dialog pengakuannya tidak ada, atau sebaliknya satu sama lain. Nah ini nggak bisa saling menegasi, harus komprehensif. Nah dalam situasi konflik yang seperti ini, cara penyimpulan untuk menangani dalam melahirkan rekomendasi dan resolusi pun tidak perlu gegabah. Itu, dan pemerintah misalnya juga harus punya skenario yang komprehensif untuk Papua ke arah yang lebih baik. Apa sih sebenarnya kesulitan menangani Papua ini dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di negeri ini? Ya sebetulnya kalau dulu kan Aceh, sekarang Papua. Ya bagaimanapun juga aktor banyak, terus kemudian ada perbedaan persepsi atas historis dan soal kebijakan pembangunan di sana yang belum terkonsolidasi dengan baik. Nah di Papua sendiri fragmentasi kekuatan juga banyak, tidak tunggal kelompok-kelompoknya. Dan pemerintah sendiri antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat kan nada dasarnya belum nyambung benar gitu ya. Nah itu yang saya kira harus ada kesepahaman itu sehingga mengambil langkah strategis itu betul-betul tepat gitu. Bang Ari Sujito, ada suara-suara ya dari banyak media barangkali juga yang dimunculkan berkaitan dengan keinginan sebagian pihak. Pertama ketika berkaitan dengan UPM begitu ya, Organisasi Papua Merdeka, yang juga sebenarnya menginginkan kemerdekaan dari negara Indonesia karena juga selama ini tidak mendapatkan haknya atau juga apa yang menjadi bagian darinya. Nah kalau menurut Anda sendiri seperti apa nih Bang Ari Sujito? Ya memang selama ini ada UPM gitu, sebagai salah satu faktor. Tapi kan kita perlu menelisik lebih jauh berapa besar dan signifikan UPM itu dalam persoalan yang muncul di Papua. Dan bagaimana pelibatan juga tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh akademisi itu untuk menyelesaikan Papua. Ya ini yang saya kira juga harus didengarkan. Jadi yang didengarkan juga semata-mata UPM-nya, tetapi ya tokoh adat, tokoh agama, tokoh akademisi, perempuan, kelompok-kelompok pejuang dan sebagainya itu harus didengarin. Itu yang dulu pernah disampaikan, perlunya dialog nasional untuk soal Papua. Dan dengan cara seperti itu fokusnya tidak semata-mata soal UPM. UPM saja ya. Karena semakin diberi fokus ya, mungkin semakin besar. Padahal fokusnya signifikan yang dibayangkan. karena okay. itulah saya yeah. kira negara harus mengambil langkah dengan green strategi yang tepat, tidak reaksioner. Ya. Baik, kalau berkaitan dengan tadi yang Anda sampaikan, ada perlu adanya dialog nasional. Artinya barangkali juga apa namanya dari pihak pemerintah termasuk juga presiden turun tangan langsung ke Papua untuk berkantor di sana dalam jangka waktu sekian hari lah, misalkan kemudian biar tidak ada miss ya. Tadi kan Anda katakan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah tidak nyambung, kesannya kan begitu. Nah, ini perlu nggak? Sejauh manakah perlunya seorang presiden barangkali akan datang ke Papua untuk kemudian berkantor di sana dan menyelesaikan dengan segera? Ya, bisa aja. Itu secara simbolik. Iya. Itu simbolik mungkin. Tapi yang paling penting sebetulnya, ya, komitmen. Komitmen antar komponen di pemerintah maupun aparat untuk menyelesaikan masa depan Papua karena lebih baik. Dan saya kira boleh itu, simbolik itu, tapi yang lebih penting agenda-agenda strategis yang disepakati untuk mencari jawaban tentang integrasi nasional. Iya. Yang kita pikirkan ke depan, ya, integrasi nasional itu harus dipilari oleh pendekatan demokrasi yang efektif untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan perwujudan kesejahteraan, terus pemerataan dan keadilan terdaerah. Saya kira itu poinnya. Baik, Pak Ari, satu lagi barangkali berkaitan dengan juga adanya banyak LSM yang bersuara berkaitan dengan apa namanya tidak diberikan ruang demokrasi barangkali kebebasan berekspresi karena juga di sana banyak sekali aparat yang diterjunkan begitu ya. Ada sesuatu yang kemudian memberikan rasa ketidaknyamanan barangkali bagi masyarakat yang ada di Papua. Kalau menurut Anda sendiri seperti apa ini? Ya, memang situasi konflik itu tidak bisa semata-mata didekati dengan pendekatan represi, dan itu bisa kontraproduktif. Karena itu kita juga harus percaya bahwa penyelesaian masalah itu harus kombinasi. Dialog itu dibutuhkan dan kebebasan berekspresi itu menjadi salah satu apa fase di mana itu untuk menyerap bagaimana sebenarnya keinginan rakyat itu. Sehingga kita tambahan kita ke depan ya demokrasi ini dipakai untuk mencari resolusi yang efektif sehingga ada koridor konstitusi tapi juga tujuan untuk kesejahteraan tercapai. Saya kira poinnya di sana. Okay, baik. Dan semakin represif sebetulnya itu menjadi semakin tidak efektif. Baik, terima kasih Bang Ari Sujito atas waktunya di kesempatan kali. Semoga juga bermanfaat Bang Ari. Assalamualaikum Bang Ari. Salam. Ya, pendengar Radio Dawasaria dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan singkat kita dengan pengamat politik dan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bang Ari Sujito, Sarjana Sosial MSI ya, berkaitan dengan gejolak yang ada di Papua begitu ya. Terlepas dari siapapun mereka, kelompok-kelompok yang kemudian melakukan berbagai macam gerakan yang ada di sana, yang kemudian juga membuat teror begitu ya, membuat ketidaknyamanan dan sebagainya, bagi masyarakat Papua ini ada sesuatu hal yang perlu dilakukan pendekatan secara komprehensif ya, tidak sekedar pada yang sifatnya tadi ya setengah-setengah atau juga parsial. Pendekatannya tidak boleh gegabah untuk Papua ini ya, tapi juga perlu ada pendekatan-pendekatan yang tadi disampaikan narasumber kita, seperti pendekatan yang dilakukan ya melalui bukan sekedar pembangunan juga ya, tapi juga pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian juga tadi ada forum dialog nasional. Apa sih sebenarnya aspirasi dari masyarakat Papua berkaitan dengan berbagai macam hal selama ini barangkali yang dialami oleh mereka begitu ya. Jadi memang perlu ada grand design ya soal Papua agar nantinya implementasinya lebih efektif tentunya ya. Ini perlu adanya dialog juga nasional ya. Baik, kita menuju ke kelas informasi ya. Pukul 8 pagi pendengar. Ya, kelas informasi pukul 8 pagi. Dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan kali ini dalam program Assalamualaikum Indonesia untuk hari ini pendengar. Tapi kita akan mencoba untuk ke kilas informasi bersama dengan tim meja berita RDS FM Solo, ada rekan Eko Prasetyo. 107,7 RDS. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum, wassafiha rasulillah, tiktabu marzatillah, وتحب بعضكم لله. السلام عليكم. Pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan hari ini, Senin, hari yang ke-19 di bulan Muharram 1434 Hijriah, bertepatan dengan 3 Desember 2012. Dan kita juga masih menantikan tentunya untuk Anda pendengar di kesempatan kali ini akan bergabung bersama dengan kami. Sebelum nanti kita akan coba menghubungi narasumber kita yang kedua, ada beliau Direktur Direktorat Kontra Terorisme dan Kontra Separatisme dari Pushami ya. Karena juga kemarin ada sempat press release yang diberikan kepada kita berkaitan dengan penyerangan oleh gerombolan separatis teroris di Polsek Wirime, Polres Jayapura ya, Papua begitu ya. Jadi penyerangan terhadap Polsek Wirime, Polres Jayapura, Papua yang dilakukan oleh sekitar 50-an gerombolan separatis teroris bersenjata lengkap telah mengakibatkan Kapolsek bersama dengan Brigjen Polisi Jeffrey Rumkorem meninggal dunia di bawah tiang bendera depan Polsek dan Bribtu Daniel Makukar ya, ini meninggal dunia di belakang Polsek. Sedangkan korban Bribtu M. Ghazali kalau nggak salah ya, ini berhasil menyelamatkan diri dengan membawa satu pucuk senapan panjang ya, Senpilaras begitu. Kita akan menuju ke penelpon di 765-1818. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Didi yang ada di Sragen, Pak Didi ya. Iya, betul sekali Pak. Kabar baik Pak Didi? Alhamdulillah mengenai ya. Iya, Irian. Mengenai Irian Pak ya, berkaitan jadi, dengan tanah Papua ini. Yang pertama ya, pemerintah Indonesia ini terlalu berorientasi pada keluar. Oh begitu ya. Di inward looking. Orientasi keluar. Jadi terlalu memberatkan kepentingan asing. Gitu ya. Kok ya. Bisa Pak? Arahnya kemana ini? Enggak ini outward looking. Kepentingan nasional, kepentingan pedalam ini dilupakan. Ya terutama di bidang sosial politik dan sosial ekonomi. Ini sehingga memperhatikan ke dalam itu sangat lemah sekali ya. Karena sudah didominasi oleh kepentingan asing, baik ekonomi ya, ekonomi asing lebih dominan, bahkan perundang-undangan ekonomi asing ini lebih menonjol daripada kepentingan nasional. Sampai kemarin kan MK juga akhirnya membatalkan itu apa itu mengenai apa BBM apa gas dan bumi itu. Ya kemudian juga nampak juga keluar ini nampak konsep asing di bidang politik seperti umpamanya dengan konsep terorisme untuk melawan Islam. Kan Islam itu mayoritas Indonesia itu umat Islam. Loh, kenapa ditakut-takuti gitu ya? Supaya dilemahkan dan seterusnya ini. Juga kepentingan ke dalam itu kurang diperhatikan. Kemudian juga kita ini dalam Undang-Undang Dasar 45 katanya kan begitu, anti kolonialisme. Semua penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai, karena ya, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Iya. Nah, kan itu toh. Iya, ya, betul. Tapi kenyataannya kelihatannya double standar seperti Amerika itulah. Double standar ya, ganda, standar ganda. Penjajahan Iya. Seperti umpamanya Palestina itu juga double standar itu. Kadang-kadang diam-diam ya mungkin dengan Israel ya sama itu. jadi ini sehingga kepentingan nasional tentunya di sini, kepentingan kita itu kan beribu-ribu pulau dan ada berbagai dibagi beberapa provinsi dan kabupaten ini ya, seperti antara lain provinsi Irian ya, sehingga pendekatannya itu pendekatan yang penting meredam. Jadi solusinya itu hanya bagaimana meredam. Jadi meredam itu mungkin dengan dana jadi perbanyak ya, kemudian apa namanya pejabat-pejabatnya dari suku-suku yang paling berkuasa di sana itu ya, hingga suku-suku lain yang sebenarnya mayoritas diabaikan ya, sehingga ini menimbulkan semacam kontradiksi di antar suku yang makin tajam. Yang sebenarnya watak kesukuan itu memang peperangan, perang, permusuhan ya. Itu watak suku Asyubia ini ya. Yeah. Jadi ini pendekatan ini pendekatan yang kurang diperhatikan, yang namanya mungkin pendekatan sosiologis dan budaya kultural gitu lah. Ini kurang diperhatikan ya ke dalamnya ini ya. Sehingga banyak ya uang-uang ini umpamanya meskipun besar ya bisa diberikan, banyak yang jatuhnya bukan kepada masyarakat Irian secara keseluruhan, tapi kepada pejabat-pejabatnya yang gemuk-gemuk dan gendut-gendut itu ya. Sehingga inilah yang memicu kebencian terhadap pemerintah pusat. Di samping itu juga kan Irian itu mayoritas mungkin non-Islam ya. Yeah. Dan non-Islam itu lebih senang negara bagian daripada negara kesatuan. Sebab negara kesatuan itu sebenarnya konsep Islam dari sejak dulu. Tapi negara bagian ini konsep mereka sejak dulu. Ya, penjajah juga akan memecah belah menjadi negara bagian. Ya. Kemudian ada melaksanakan syariat Islam sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Ya. Karena mereka lebih cenderung kepada negara bagian. Oleh karena itu, faktor kesukuan di Irian yang kuat dan faktor agama ini lebih memperkuat lagi. Sehingga menimbulkan ada kecenderungan untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat. Walaupun sejarah kita kan berdasarkan sejarah kolonialisme itu termasuk sebenarnya kolonialisme Belanda, maksudnya itu termasuk Irian ya. Nah, mereka ingin melepaskan diri karena memang tadi faktor kesukuan Asyubiyah yang kuat dan juga faktor non-Islam yang kuat. Mereka dua-duanya ini memang ingin terpisah. Jadi negara bagian ya. Oleh karena itu pemerintah pusat solusinya tentunya pendekatannya itu harus dirubah. Jadi bukan pendekatan hukum atau pendekatan keamanan, tapi pendekatan komunikasi dan persuasi. Jadi komunikasi ini dan persuasi pendekatan yang menyangkut bagaimana kultur budaya di Irian, bagaimana sosiologis di Irian, sehingga di sini bukan ngopeni kesukuan dan agamanya yang sempit-sempit itu, tapi bagaimana mentransformasikan nilai-nilai modern atau nilai-nilai yang lebih luas kepada masyarakat Irian. Ya. Jadi transformasi ini mungkin bentuknya kesukuannya, bentuk mungkin pranata-pranata hukumnya, mungkin adat istiadatnya, dan mungkin itu bentuknya sama, tapi isinya dan pengaturannya harus dirubah sesuai dengan isi dan peraturan yang berdasarkan hukum yang modern, yang terutama di sini Islam sebenarnya yang luas wawasannya, yang luas kepentingannya. Jadi kepentingan Islam itu tidak pernah ras, darah, suku dan sebagainya, itu tidak ada itu ya. Oleh karena itu tentunya di sini perlu pendekatan-pendekatan ini dilakukan. Tapi pemerintah terhambat secara psikologis karena konsep-konsep Islam ini dimusuhi. Nah, inilah yang saya kira internal Indonesia ini banyak dikacau-balaukan, pertama oleh asing, kedua oleh Asyubiyah bahkan golongan ya, kemudian yang ketiga tentunya oleh agama yang memang menghendaki negara-negara bagian. Saya kira begitu saja masalah. Baik, ini tentunya sangat tergantung kepada kepemimpinannya, kepemimpinan pusat, kepemimpinan terutama lebih mengerucut lagi presiden kita Republik Indonesia. SBY. Jadi begitu Mas Ahmad, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi yang ada di Sragen ya. Jadi perlu berkaca tentunya berkata dengan kebijakan selama ini, apakah pro terhadap luar begitu ya, asing, ataukah mungkin kepada internal ya, negeri bangsa ini. Pendengar, ini jadi salah satu hal yang barangkali juga perlu menjadi introspeksi diri ya, bagi para pemegang kebijakan yang ada di negeri ini. Baik pendengar RDS FM dimanapun Anda berada yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami, kita ke mana? Penelpon dulu ya rekan Eko ya. Satu penelpon lagi ya, setelah itu kita ke narasumber pendengar. Semoga nanti bisa untuk tersambungkan, beliau ada Direktur Direktorat Kontra Terorisme dan Kontra Separatisme Pusami ya. Ada M. Yusuf Sembiring SH, nanti kita akan coba untuk berbincang bersama dengan beliau. Semoga bisa tersambungkan di pagi kali ini. Baik, kita langsung saja terima penelpon yang berikutnya di 765-1818. Kali ini kita menuju ke Klaten, ada Pak Firdaus. Mana nih? Oh belum ya. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Dimudahkan sekali. Semoga amin ya rabbal alamin. Ya. Insyaallah silakan. OPM ya. Ya ini tentang ada beberapa gejolak yang akhir-akhir ini kita lihat di Papua. Ya. Ya termasuk kemarin dibunuhnya dua anggota polisi, sebelumnya ada seorang pendeta yang dibunuh juga. Ya. Jadi penuh provokatif itu. Iya. Propaganda tebar di sana. Jadi ada beberapa poin yang para esensi memang terus mengakar. Karena memang sistem ini memang bergainingnya atau istilahnya konsekuensinya memang ya seperti ini gitu loh. Artinya penuh dengan kebencian yang ditebar propaganda tetan yang selalu dimunculkan kan gitu. Jadi poin-poin yang diantaranya yaitu bertambah, memang pernyataan ini membuktikan bahwa rakyat Papua itu sudah cerdas tapi muak. Walaupun mereka katakanlah primitif, tapi mereka juga belajar dari pengalaman. Mereka sudah muak dan mereka tidak bisa selamanya bisa dijual sebagai barang dagangan atas nama primitivisme, ya kan, hanya untuk menghasilkan uang bagi pihak-pihak tertentu. Ya, di mana Papua ini kan sudah punya otsus ya, sebagai daerah otsus. Ya, otonomi khusus ya. Yang mana APB memakan biaya APBN yang sebetulnya tinggi. Ya. Yang sebetulnya tinggi. Tapi memang kembali lagi sistem ini punya dampak, yaitu tadi menciptakan orang-orang yang korup. Jadi ketika APBN yang besar dari pusat itu sampai ke rakyat itu ya yesmeng ketretan istilahnya gitu. Ternyata banyak dikorupsi, yang sebagian koruptornya itu adalah penguasa-penguasa mereka sendiri, orang-orang lokal mereka sendiri. Itulah bagaimana anak seorang bupati bisa sekolah di luar negeri sementara rakyatnya hanya pakai KTP. Hal seperti itu biasa terjadi di sana. Jadi kontradiktif seperti itu menjadi sebagian pemicu. Belum masalah-masalah yang lain, kontradiksi yang lain yang lebih fatal. Jadi ditambah lagi ada poin juga, ini bukti bermain standar gandanya Amerika, terutama Zionis, di satu sisi secara legal, secara formal dia terus menerus mengeruk kekayaan sumber daya alam, terutama Freeport. Karena ada sumber daya alam yang berlapis-lapis di sana yang bisa diambil untuk keuntungan mereka. Dan di sisi lain, dengan meminjam pihak ketiga, entah itu lewat OPM, entah itu lewat agen-agennya, spionase, Mossad, entah M16 atau MI16 itu yang Inggris itu, CIA, ya kan, lewat LSM-nya, lewat misionarisnya, untuk terus membuat instabilitas, keonaran di sana, ya kan. Sebenarnya memang seperti itu, memang settingan skenarionya seperti itu, agar terus bisa dijajah. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat sistem utama dari imperialisme itu kan dipecah belah dari bagian-bagian yang bagian terkecil, entah itu secara wilayah, entah itu secara pemikiran, gitu kan, pecah-pecah. agar tetap bisa dikontrol dan dikuasai. Kemudian yang apapun namanya itu, OPM kah atau apa, seharusnya ini bukan hanya separatis. Jadi penguasa sendiri seharusnya objektif, tegas, ya kan? Yeah. Ini sudah masuk ranah teroris sebenarnya. Inilah teroris ini salah satu teroris ini sebenarnya seharusnya gitu kan. Mau karena mereka sudah melakukan pemberontakan, pembunuhan, kekacauan, keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI, ya kan? Jadi ini sudah seharusnya Densus itu sudah tegas masuk ke ranah sana. Ya. Sementara penguasa saat ini tidak bisa objektif. Kalau di satu sisi baru terduga saja, belum ditanya, belum diinterogasi, belum diklarifikasi, sudah langsung diponis mati di tempat lagi, ya kan? Padahal kalau OPM ini sudah syarat sahnya itu sudah masuk, sudah harus diberlakukan sama, bahkan lebih. Seharusnya kan gitu. Tidak hanya cukup diberi label separatis, ya kan? Jadi semua kekacauan yang ada di Papua, kalau tidak ada backingnya, tidak akan mungkin tidak bisa mungkin terjadi. Bisa terjadi ya. Kan? Karena ada kekuasaan power yang lebih besar di belakang itu. Mana mungkin orang yang hanya pakai KTK bisa leluasa atau KTK bisa leluasa ke sana sini membawa senjata? Gitu loh. Yeah. Jadi tidak mungkin kalau tidak ada backingnya, tidak mungkin kalau tidak ada intelijen atau pihak-pihak asing yang bermain di sana, gitu kan? Yeah. Jadi kalau pemimpin ya yang dia takut pada Allah atas amanah yang ada di pundaknya, dalam hati dan pikirannya itu hanya adanya hanya rakyat karena takut khianat. Tapi kalau yang namanya penguasa, dia hanya mementingkan perut dan yang di bawah perut. Yang ada dalam hati dan pikirannya ya hanya aku, saya gitu. Karena sudah tidak ada lagi rasa ketakutan akan kekhianatan. Ya. Yang terakhir, apapun namanya, pemimpin kayak atau apapun ya, jabatannya, kalau dia sudah membuang hukum Allah dan Rasulnya, membuang fitrahnya sebagai manusia, ya sudah. Kalau dalam Quran secara esensi disebutkan, kalau hukum Allah dan Rasulnya itu dipakai, ya akan diturunkan barokah maslahah dari langit dan bumi, entah lewat apapun atau lewat siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Tapi sebaliknya, nggak percaya buktikan. Kalau hukum Allah sudah dibuang, hukum Rasul sudah dibuang, ya kan? Ya sudah, tunggu saja. Akan ada bencana, datang bencana yang datang dari langit dan bumi, entah lewat apapun atau siapapun. Sudah nasnya seperti itu, gitu kan? Jadi penguasa negeri ini seharusnya lebih objektif dan tegas. Kalau ingin dihargai di negeri sendiri, dihargai oleh anak buahnya, dihargai oleh anggota keluarganya, ya harus tegas. Jangan tebang pilih, jangan apa ya, diskriminatif. Oke, ya. Itulah. Ya umat Islam harus terdanya ke sana. Nah, karena memang pada posisi yang terus distigmatisasikan seperti ini, kalau kita tidak waspada, kita kehilangan energi positif kita. Ya. Kita akan kehilangan ruh keislaman kita. Dan yang hanya ada ya hanya kebencian, gitu kan, tanpa ada rasa untuk membuat perubahan, kan gitu. Itulah. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga bermanfaat. Salam datang dari saya karena kurang ilmu, mohon dimaafkan. Semoga Allah mengampuni. Kebenaran al-haq pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Tapi istiqomah untuk insan RDS akhir salaman. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Syukran jazakallah untuk Pak Firdaus yang ada di Klaten ya. Pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, memang menurut sebuah data yang kita dapatkan juga ya, berkaitan dengan gerombolan separatis teroris ya, kalau boleh ditambahkan demikian. Ini menurut catatan Pushami, Pusat Asasi Manusia Islam ya, dari 2009 hingga pertengahan 2012, terus terjadi dan telah terjadi teror oleh gerombolan tersebut ya, separatis teroris begitu pendengar. Ini banyak ya, menelan korban 41 orang, baik sipil maupun juga aparat keamanan. Dan 2011 hingga 2012 korban warga sipil mencapai 26 orang dan aparat 14 orang. Jika dibiarkan terus menerus, bahkan bisa melampaui korban bom yang terjadi yang terjadi di ini ya, di Indonesia begitu mendengar. Jadi memang ini perlu ada sesuatu yang mendudukan tadi ya, secara pas berkaitan dengan mereka para separatis teroris atau juga orang-orang yang barangkali selama ini melakukan teror yang ada di Papua ya. Ini bagaimana kemudian ketegasan dari pemerintah terutama dalam menangani hal ini, ya, dan juga menyikapi hal ini. Bagaimanapun juga mayoritas masyarakat di Indonesia adalah Muslim, ya. Kemudian kalau ada terjadi diskriminasi barangkali, ya, stigmatisasi barangkali yang dimunculkan selama ini, ya, labelisasi terhadap teroris adalah ditujukan kepada mereka para aktivis Muslim. Sementara kalau berbicara soal mereka yang meneror bahkan sudah melakukan penembakan berdarah begitu, ya, mengakibatkan sekian banyak orang meninggal dunia dan terus terjadi dari awal tahun hingga jelang akhir tahun ini, kenapa kemudian hanya dilabeli sebagai separatis, ya? Harusnya dua-duanya barangkali, ya, separatis teroris begitu, ya. Baik, kita menuju ke narasumber kita yang kedua, ya. Di 765-1818 kita akan coba untuk menghubungi beliau, pendengar, ya. Ada Direktur Direktorat Kontra Terorisme dan Kontra Separatisme Pushami, ada M. Yusuf Zambiring SH, ya. Semoga nanti bisa tersambungkan bersama dengan beliau untuk kita bisa berbincang-bincang lebih jauh berkaitan dengan satu bahasan kita menyoal gejolak di tanah Papua. وخلونا نحفظ ونغني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم هذه رسالتنا يا إخوي سهل خفيف الدرب بتضوي هذه رسالتنا يا أخوي سهل خفيف الدرب بتضوي كلها كلمة حلوة بغنوي والسلام عليكم والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami di kesempatan kali ini melalui 081226170777, ya. Ada dari Anda di 255. Itulah Indonesia, Mas, kalau yang melakukan di situ mayoritas Islam pasti langsung dicap sebagai teroris, ya. Tapi karena di sana adalah orang-orang bukan Islam maka cuma dikatakan orang tak dikenal, ya. Polisi cuma OPM, ya, dari Rahman yang ada di Kali Jambe Seragen. Terima kasih untuk Anda pendengar. Baik, kita sudah tersambungkan dengan narasumber kita di kesempatan kali ini, pendengar, syukur alhamdulillah. Beliau direktorat, ya, direktur kontra terorisme dan kontra separatisme dari Pusami, ada Bapak M. Yusuf Sembiring SH. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Yusuf, ya, baik kali ini. Alhamdulillah. Baik, kita minta waktunya sebentar Pak Yusuf. Ini berkaitan, ya, dengan baik, satu bahasan kita menyoal gejolak di tanah Papua. Ini terkait dengan OPM barangkali yang selama ini memang dikatakan oleh pemerintah atau juga pihak-pihak tertentu adalah separatis, ya, bukan sebagai teroris. Padahal juga tindakan yang dilakukan sudah begitu membahana, artinya juga sudah begitu parah. Kalau Anda melihat hal ini seperti apa ini? Mendudukan hal ini pada tempatnya seperti apa ini Pak Yusuf? Jadi kalau pandangan kami dari Pusami, OPM ini pun sama mengganggu stabilitas keutuhan NKRI. Tapi sepanjang ini sama kita perhatikan baik di media dan berita apapun, hal ini tidak pernah dikaitkan sebagai teroris atau separatis. Bahkan tindakannya pun sangat biasa saja. Yeah. Nah kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita umat Islam yang dia aktivis ataupun bahkan yang bukan aktivis yang banyak salah tangkap. Nah di sini nah ada letak perbedaannya langsung yang umat Islam ormas Islam ini dianggap sebagai teroris padahal putusan pengadilan belum inkrah. Sedangkan dari OPM ataupun dari saudara kita yang RMS itu tidak pernah disebut sebagai terorisme atau separatis padahal itu sangat mengganggu keutuhan NKRI. Nah itulah yang membuat Pusami, khususnya kami dari Direktorat Kontraterorisme dan Kontraspartisme yang langsung kita persiliris atas penembakan saudara kita di Polsek Papua. Karena kan sering terjadi nih, Polsek ini diserang. Betul, iya. Tapi yang turun tidak pernah sampai kepolisian yang tingkatnya bagus di lapas, seperti Densus 88 atau BIMOB. Nah, tapi untuk penyerangan saudara-saudara kita umat Islam langsung Densus turun tangan. Gitu ya. akhirnya sampai ada salah tangkap polisi pula yang 88 yang mengerjakan. Tapi kali ini hanya polisi yang biasa, tidak pernah turun dari polsek pusat, instruksi dari komandan brimobnya untuk segera membereskan UPM. Okay. Karena ini jelas mengganggu stabilitas kebutuhan NKRI. Kalau kita mau bicara, kalau kita mau bicara balance dalam kebutuhan NKRI. Nah, yang membuat kalau menurut kami dari Pushami langsung kompresi liris. Apalagi sering terjadi penembakan ya di sudah kita polisian di sana itu. Kalau menurut Pak Yusuf sendiri, apakah ini ada standar ganda, Pak Yusuf? Gimana, Mas? Ada standar ganda di balik itu? Bisa aja sih seperti itu. Bisa aja. Gitu ya, bisa jadi ya, semacam itu ya. Iya, kalau kita melihat di Papua ini kan memang gejolak tidak pernah selesai dari awal tahun ya. Kalau kita melihat di tahun 2012 ini aja kan hampir setiap bulan terjadi penembakan. Betul. Artinya memang apakah ini sebagai upaya dari pihak-pihak tertentu, dalam hal ini barangkali salah satunya OPM begitu ya, untuk memisahkan diri dari NKRI, atau barangkali memang ada campur tangan dari pihak asing atau seperti apa ini, Pak Yusuf? Ya kalau kita tengok beberapa tahun lalu pun, ya memang kan tujuan saudara kita di Papua ini ingin merdeka. Seperti halnya mungkin mereka tengok saudara kita waktu itu di Timur-Timur. Mereka dengan hasil referendum berhasilkan waktu itu di era presiden kita yang kedua, yang ketiga. Nah mungkin ini juga sama, mereka tengok ingin merdeka, maka OPM ini kan sudah lama. Nah kalau bantuan asing atau apapun, ya mungkin itu sudah pasti, karena mereka nggak mungkin bisa bergerak sendiri tanpa ada bantuan dari luar negeri. Tapi ini ya kembali lagi fakta ya. Fakta seperti itu, bukan saya menjudge. Tapi yang itu fakta seperti itu. Ketika ada sebuah saudara-saudara kita di pulau lain ingin memperkayakan diri, masih ada dukungan dana-dana dari luar atau dari manapun, yang utama mereka bersedia untuk membantu agar stabilitas kebutuhan NKRI ini selesai, nggak utuh seperti apa yang diciptakan oleh presiden RI kita pertama, Insinyur Soekarno. Jadi memang ada ya kalau campur tangan dari pihak asing, tidak mungkin kalau tidak ya, karena berkaitan dengan gerakan-gerakan yang terus saja terjadi ya, sistematis sepertinya begitu ya. Kalau menurut Anda sendiri, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini atau kebijakan yang diterapkan untuk Papua, apakah memang sudah salah langkah ataukah sudah bagaimana nih? Kebijakan seorang negara kita ini sangat, negaranya sangat yang realita, kemudian juga hati nuraninya yang masih milik yang memang ada, memang ini sejarah ya. Kita ini adalah negara yang memang punya hati nurani yang baik kepada masyarakat atau rakyatnya. Jadi ketika Papua ingin gantikan dari Irenja di Papua kan dikabulkan. Kemudian ada beberapa ada pemekaran dikabulkan. Hanya satu saja, OPM ini tidak dibubarkan secara tegas. Ketika dirayakan ada Papua Merdeka, hanya dijaga. Silakan. Seharusnya itu sudah ditentang dari awal. Ketika dikabuli, Papua, Irenja menjadi Papua, kemudian ada beberapa pemekaran kabupaten ataupun kota, langsung dilarang. OPM ulang tahun, tapi tidak boleh dirayakan di negara NKRI. Karena ini jelas NKRI harga mati. Tidak ada lagi negara yang berpisah dari NKRI. Nah, itu harus dinyatakan sebenarnya. Tapi sampai dengan saat ini kemarin tanggal 1. Kalau Anda melihat kebijakan selama ini untuk Papua oleh pemerintah kita, apakah memang cenderung ada apa namanya lebih berpihak kepada asing? Artinya dilema juga buat pemerintah kita ketika kemudian mau melakukan semacam tindakan tegas di sana, nanti dikira pelanggaran HAM berat begitu ya, sehingga kemudian bisa direferendumkan dan kemudian bisa jadi kan Papua terpisah dari negara RI. Kalau menurut Anda selama ini kebijakan pemerintah apakah yang pro asing begitu sehingga kemudian tidak ada kebijakan atau ketegasan yang dilakukan di sana? Kalau untuk kebijakan di Papua maupun di beberapa provinsi lain dengan dengan negara asing, kalau kami memandang tidak ada ya, mungkin yang negara asing silakan mengolah. Sebenarnya sudah diatur sedemikian baiknya oleh pemerintah kita dalam hal ini. Bagi itu hasil bumi di Papua, segala sesuatunya sudah diatur baik, baik di dalam Kepres atau mungkin peraturan gubernurnya sudah diatur baik. Memang mungkin hanya saja ini Papua ini merdeka sudah lama. Ada berapa oknum ya saudara kita, keluarga negara Indonesia ingin luar dari NKRI. Yeah. Nah, makanya sambil dikemas baik dengan alasan bahwa ini mungkin hasil bumi tidak dibagi rata ini, akhirnya seperti ini kondisinya. Yeah. Dan OPM ini dibiarkan. Seperti yang tadi aku nyatakan di awal, ini harus tegas. NKRI harga mati dan OPM tidak ada lagi di Indonesia, dibubarkan. Jika ada gerakan-gerakan OPM, maka ini tegas. Kita akan melakukan apa dari Indonesia. Okay. Dari kepolisian maupun dari berapa angkatan yang ada di Republik Indonesia. Iya. Baik, Pak Yusuf, ada suara-suara dari lembaga swadaya masyarakat tertentu barangkali ya, yang kita juga cermati di banyak media, berkaitan dengan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Artinya ketika ada sesuatu hal yang memang tidak nyaman, tidak aman buat masyarakat Papua, kemudian mereka suarakan dengan kata-kata tidak demokrasi, apa namanya, ruang demokrasi di negeri ini sepertinya dibatasi begitu. Akhirnya kan ini ada nggak upaya-upaya yang menuju ke sana oleh LSM-LSM yang memang dalam tanda kutip barangkali juga pro terhadap asing begitu? Iya, ya, memang LSM ini kan, kalau bicara kita pada faktanya, memang banyak melihat sisi negatif negara. Begitu ya. Jadi setiap negara ada kesalahan sedikit, ada kemudian LSM itu langsung. Langsung menyikapinya dengan bukan menyatakan opini yang lebih baik. Ya. Namanya kami dari Pusham yang bicara memang adalah hak asasi seorang Muslim yang berada di Indonesia. Nah, ini harus tegas menyatakan bahwa Papua ini telah terjadi pelanggaran HAM berat. Gitu ya. Karena ya itu, OPM itu tidak ditindak tegas. Polisi sampai ditembak. Iya. Yeah. Itu berapa kali kan itu selama 2012 ini. Iya. Sebelumnya tahun-tahun lalu. Hampir setiap bulan. Iya. Nah, LSM ini bisa jadi juga sama di DNAC. Menggunakan karena kesempatan dalam kesempitan ya. Papua ini merdeka. Melalui OPM-nya. Iya. Yeah. Underbow-nya. Iya. Yeah. Baik, rekomendasi barangkali atau sesuatu hal yang dinyatakan oleh Pusami sendiri sebagai apa namanya pusat studi hak asasi Muslim di Indonesia ini berkaitan dengan berbagai macam kejadian yang melanggar hukum apa HAM berat begitu ya di Papua. Apa yang kemudian direkomendasikan kepada pemerintah nih? Nah, seperti yang kami nyatakan, kami dari Pusami menentang, menuntut dan berkritik keras keputusan pemerintah yang tebang pilih dalam menyelesaikan berbagai tindakan teror yang dilakukan gerombolan separatis teroris OPM dan RMS. Menolak dan mengutuk keras segala bentuk diskriminasi teroris terhadap umat Islam, ormas Islam dan simbol-simbol agama Islam dalam penerapan syariat Islam, khilafah Islamia, daulah Islamia dan lain-lain. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Mana memang yang dia teroris merusak hutan NKRI dan mana yang memang bukan. Iya, iya, iya. Karena kan beberapa akhir tahun ini banyak salah penangkapan. Langsung dijak teroris. Padahal belum inkrah. Karena kan ini negara hukum. Panglima negeri adalah hukum. Nah, bicara ketika hukum, ada asas equality before the law, persamaan di hadapan hukum. Equality the law, Nah, ini beda. Kami lihat ini beda antara memang orang yang merusak dengan menembak, kemudian dengan beberapa ormas Islam yang memang tidak melakukan apa-apa ditangkap tanpa prosedur apa yang diatur dalam KUHAP. Begitu mas. Iya. Barangkali juga perlu ada ini ya, apa namanya, duduk bersama juga salah satunya dengan BNPT dan sebagainya untuk redefinisi barangkali atau mendefinisikan ulang berkaitan dengan berbagai macam istilah-istilah yang ada, baik itu separatis, teroris dan sebagainya ya, sehingga tidak ada salah tangkap dan sebagainya gitu ya. Iya, betul. Oke. Kalau sampai pemerintah mengundang kami, Pusami, wah, kami sangat bersyukur sekali. Gitu ya. Ada jalan keluar. Oke. Karena kan kami ini memang Pusami, bukan LSM lain ya. Iya. Pusami ini memang mengedepankan HAM sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Baik. Ya, terima kasih sekali Pak Muhammad Yusuf Sembiring di kesempatan kali ini sudah bergabung bersama dengan kita. Semoga juga bermanfaat dan kita ada paradigma berpikir baru berkaitan dengan mendudukan soal Papua ini. Baik. Baik, ya. Syukran jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, itu tadi beliau Direktur Direktorat Kontraterorisme dan Kontraseparatisme Pusami, M. Yusuf Sembiring begitu ya, yang memang menyoroti berbagai macam kejadian, terutama juga di tahun 2012 ini banyak sekali kejadian yang terjadi, korban penembakan, ya, korban luka dan sebagainya, tindakan teror yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di Papua, dan kemudian ini adalah sebagai sebuah bentuk pelanggaran HAM berat gitu ya. Kalau di dalam Islam sendiri semacam itu, dan ini tidak diperbolehkan terus terulang dan terjadi. Makanya kemudian jangan pemerintah di sini punya kebijakan yang tebang pilih ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Artinya memang kalau dikatakan sebagai apa namanya pihak-pihak yang meneror begitu ya, melakukan tindakan yang anarkis dan sebagainya, boleh dong dikatakan teroris. Jadi separatis teroris atau seperti apa begitu pendengar ya, barangkali perlu ada label-label juga yang kemudian dikembangkan ya. Tidak hanya ditujukan kepada pihak-pihak tertentu yang akhirnya merugikan ya. Atau barangkali juga orang berpikiran bahwa ini ada sesuatu hal skenario dan sebagainya pendengar. Baik pendengar RDS FM dimanapun Anda berada yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami di kesempatan kali ini. Kita masih menunggu juga bagi Anda. Masih ada sekitar 15-an menit ya kebersamaan kita untuk program yang satu ini. Dan kita nantikan, kita tunggu via telepon di 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-777, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, wassafina rasulillah, tiktabu mardatillah, وتحبوا معكم لله. السلام عليكم السلام عليكم. Ya, kita akan menuju ke SMS dulu pendengar untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi kali ini ya. Dari Anda di 387. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terang saja polisi akan banyak jadi korban lah. Wong polisi takutnya sama orang Papua ya. Ngeri di gerilya dengan tiba-tiba katanya. Anda di 588, Papua berdarah dan aparat hukum, presiden, kemudian juga pihak yang lainnya termasuk Komnas HAM ya, dan LSM komprador asing, sama saja, satu sikap diam saja. Ini bukti nyata bahwa negara ini yang notabenenya NKRI, yang nyata-nyata kemerdekaannya diperjuangkan dengan darah jia dan para suada, telah dikuasai dan dikendalikan oleh orang-orang kafir yang musuh para ulama mujahid dan para pejuang syariat Islam ya. Nah ini dia pendengar ya, dari Abu Adam Albana katanya. Ini intinya pemerintah dan aparat penegak hukum ya telah mengkhianati NKRI katanya begitu ya. Anda di 135, nek OPM arep ngedeke negara dhewe ngopo ra dianggap teroris, tapi nek wong Islam gur pingin nerapke syariat Islam langsung didor, dianggap pemberontak, pengkhianat, ora kualik to. Sing pengkhianat ki OPM apa aktivis Islam to. Ngono wae sepyo ora melek atine begitu ya. Ya. Anda di 854 Mas, di balik kerusuhan di Papua ada orang 3 untuk memperkeruh suasana di sana, orang asing harus dipantau dan kesadaran rakyatnya harus ditingkatkan nih, dari Mas Mandi Karanganyar ya. Ada orang 3 gimana Mas ini? Anda di 135, wah ini tempatku lagi gayeng Mas. Oh. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Anda di 171, negara kalau tidak diatur pakai Quran pasti sempit. Ada saja masalahnya. Apalagi jadi antek Zionis ya, tambah sempit lagi. Ngarepin aman, ngego mungkin ngimpi kali gitu ya. Anda di 590, pecah belah suatu bangsa maka kamu akan menjadi tuan mereka. Bahasa politik Freemasonry ya, Indonesia itu udah dicencang Freemason Mas. Jadi konflik itu memang dibuat dari bapak siapakah ini? Dari Anda ya, Bapak Kesatria. Bukan. Bapak Kesatria Salib itu juga sudah dikacung Freemason. Jadi jangan harap semua persoalan di negeri ini akan clear, hanya syariah dan khilafah solusinya ya, dari Lian. Anda di 1938, terima kasih. Kalau pihak 1-1 dulu ya. Kalau pihak ketiga masuk jangan ngarepin negara aman, apalagi penguasa juga keamanan manut sama pihak ketiga, pasti langkahnya serba salah katanya. Kemudian juga ke SMS lagi pendengar dari Anda di 938. Wahai Densus, tunjukkan kegarangan-Mu, hadapilah OPM. Apa namanya, OPM hanya dengan hanya garang dalam menangkap para aktivis Islam ya. Baik, wahai BNPT, tegaskanlah OPM itu teroris atau separatis begitu ya. Anda di 329, pemerintah takut dengan negara-negara barat bila bertindak tegas terhadap OPM atau RMS. Polisi, tentara juga takut pada orang-orang primitif yang perang dengan panah-panah beracun, yang mereka tidak mengenal rasa takut dengan polisi mereka ya. Orang-orang Papua plus negara barat ingin jadi negara yang steril dari Islam, yang akan jadi antek-antek negara barat. Maka pemerintah takut dengan negara-negara barat bila bertindak tegas terhadap mereka. Polisi, tentara jangan takut pada orang-orang seperti itu gitu ya. Maka pemerintah harus tegas basmi OPM, juga mensejahterakan masyarakat Papua. Jangan mengkaji ulang dan perusahaan-perusahaan asing yang merugikan negara dan masyarakat Papua. Mereka hanya mengeruk kekayaan, begitu katanya ya. Oke, baik, terima kasih pendengar. Ini masih banyak SMS-nya di kesempatan kali ini. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang ada di 171. Kekayaan alam yang diangkut, dikuras, ya pasti berontaklah. Makanya jadi penguasa manut orang asing. Kasihan deh lu ya, dari dulu gak ngerti karepe rakyat ya, ngeluh dewi. Anda di 444 ya. Masyarakat Papua karena bodoh sehingga mudah dihasut orang-orang misionaris dari negara-negara barat. Pemerintah kurang peduli dengan masyarakat Papua sehingga walaupun daerah kaya hasil bumi begitu ya, tapi masyarakat tetap primitif, las bodoh, juga miskin terbelakang. Solusinya adalah perbaikan ekonomi, pendidikan, pembangunan yang merata, kaji ulang perjanjian dengan perusahaan asing yang merugikan, lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Untuk para ulama MUI plus para dai harus lebih ditingkatkan dakwah bagi masyarakat yang ada di Papua ya. Dari Umu Az yang ada di manakah ini? Kemudian Anda di 332, Abdullah di Solo, yang jelas umat Islam juga harus legowo bahwa inilah sunnah berjuang. Hanya Allah lah tujuan dan pelindung umat Islam. Islam seperti hidangan musuh, begitu katanya ya. Terputus SMS dari Anda, pendengar. Ya, kita akan jeda dulu pendengar ya. Setelah itu nanti insya Allah akan kita bacakan kembali SMS bagi Anda yang bergabung, atau juga terima satu telepon lagi di 765-1818 untuk kesempatan kali ini. Tapi kita akan jeda dulu untuk menyimak beberapa yang berikut ini, dan semoga Anda masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita ya di Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDS FM Solo, dengan syariah hidup menjadi lebih indah yang disambung siarkan melalui 101,4 His FM Solo. Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum, wassafina rasulillah, tiktabu mardatillah, wathibu ba'akum lillah. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan kali ini ya. Sepertinya tinggal sedikit waktu lagi kebersamaan kita pendengar, dan ada nggak SMS yang belum kita bacakan di kesempatan kali ini ya? Oke, ini juga perlu ada dari Anda di 858 ya, perlu ada tindakan tegas juga dari pemerintah ya, termasuk juga dari aparat. Jangan tebang pilih ya. Kalau semuanya diberlakukan sama dan panglimanya adalah hukum, maka semuanya harus sama ya. Jangan kemudian pilih kasih, ada yang ditembaki, ada yang cuma sekedar dikuar-kuarkan dan sebagainya. Dari Abu Hanifah ya, yang sudah bergabung di 858 nih. Terima kasih pendengar, dan juga kami sampaikan banyak terima kasih untuk Anda yang telah bergabung di kesempatan kali ini. Sudah telepon, sudah SMS ya, atau juga yang lainnya. Semoga juga ada sesuatu hal yang bisa kita dapatkan ya. Paling tidak ya ada paradigma berpikir baru pendengar, berkaitan dengan mendudukan soal tanah Papua ya, dengan berbagai macam kondisi yang ada di sana, dari awal tahun hingga sampai dengan saat ini terjadi teror dan juga penembakan. Ada apa gerangan begitu, pendengar? Dan bagaimana kemudian seharusnya ya, kebijakan-kebijakan yang pas untuk bisa diterapkan agar ada solusi yang nyata, bukan sekedar kegamangan belaka ya. Baik, saya Salman di meja siar, dibantu rekan Eko di meja operator, segera undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini Anda bisa menyimak program yang lainnya. Ada salam, bukan salam ya, ada RDS Niaga bersama dengan rekan Rahman. Baik, terima kasih perhatian dan juga kebersamaan Anda. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan di hati pendengar. Alhamdulillah, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سهل خفي في الدرب بتضوي كلها كلمة حلوة بغنوة والسلام عليكم والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم.